الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله كبار كتاب الإسلام ثم بدأ القراءة بكتاب نبي الغدير كريا الشيخ أحمد بن عمر الشافعي رحمه الله تعالى. Sesampai pada pembahasan tentang terasa sholat Jumat, syarat yang selanjutnya yang kelima adalah wala wa alla tasbiqaha, tidak didahului dan tidaklah membalangi sholat Jumat tersebut, Jumatun, sholat Jumat yang lain, fitil kabalat di negeri yang utama. Al-Ma'ana artinya syaratnya sholat yang kelima tidak didahului, tidak pernah dibatasi oleh sholat Jumat yang lain di tempat yang sama, meskipun tempat yang sama tersebut tempat yang besar dan luas, dan meskipun tetap keluarganya masjid duhu masjid-masjidnya, maka hendaknya masjid Jumatnya cuma satu saja. Ada demikian jika mengumpulkan semua orang di satu tempat saja, jika menyulitkan. Wa ila ialah menjatuh di mahali mautiawan, jika menyulitkan dalam bentuk tidak ada di tempat tersebut, di daerah tersebut mautiawan satu tempat yang ia tahu yang cukup memang untuk orang-orang yang dia dibukti keluhulah, yang ada sangkaan kuat mereka merasakan sholat Jumat adalah umumnya didapatkan hukum adalah kebiasaan, maka tidak ada tempat yang cukup untuk semua orang yang normalnya umumnya mereka sholat Jumat. Apakah takrabuhu, ataupun jumlah dari sisi-sisi dari kampung itu berjauhan, telah ukur berjauhan bi alla yablughuhum an-nida'u, ujung kampungnya itu tidak mendengar adzan, dan standar adzan adalah adzan normal tanpa pengeras suara di tempat yang tinggi di suasana yang hening. Atau kana bainahum qital, ada permusuhan bahkan peperangan di antara mereka. Jaza ta'addudu, maka boleh berbilangnya penyelenggaraan ibadah Jumat di satu daerah bihasabil hajah, dan ini boleh ditambah sesuai dengan kebutuhan. Wata betulu, dan batal ibadah Jumat yang fi mazada alaiha, yang lebih dari kebutuhan. Waman syaka, dan siapa yang ragu-ragu kalau dia termasuk yang sholat Jumatnya lebih dulu ataukah dia yang akhirin yang belakangan, dan ragu-ragu apakah berbilangnya ini karena kebutuhan ataukah tidak, maka lazimatu, kewajiban dia adalah mengulang sholat Jumat jika memungkinkan, jika tidak maka mengerjakan zuhur. Adapun jika salah satu itu lebih dulu sholat Jumat ma'adami usril istima', padahal mengumpulkannya di satu tempat bukanlah satu hal yang sulit, maka yang lebih dululah yang sah. Wa ma ba'daha, dan yang belakangan itu yang sholat Jumat yang tidak sah. Adapun jika kedua sholat Jumat ini berbarengan, maka dua-duanya tidak sah. Wal ibratu, dan yang menjadi tolak ukur dahulu dan bareng adalah huruf ra di takbiratul ihramnya imam, Allahu akbar ra-nya. Wa in ta'akhara ihramul al-adad, meskipun belakangan takbiratul ihram bilangan ilama ba'dal ihramil akharin. Demikian disampaikan di kitab Busra al-Karim, catatan kaki, wala'allaha al-ukhra, yang tepat itu al-ukhra ay ilama ba'da jum'atil ukhra. Di belakangan sampai setelah ihramnya atau Jumat yang ukhra yang lain. Ya, maka kalau disiplin dengan poin ini di zaman ini sulit mestinya. Namun pelajaran penting yang diambil adalah jangan bermudah-mudah memperbanyak bilangan penyelenggaraan sholatul Jumat. Kalau bisa tidak diperbanyak, kenapa harus diperbanyak? Gitu prinsipnya. Itu pelajaran yang pokok yang bisa kita ambil. Ya, maka mengupayakan kalau memungkinkan sholatul Jum'ah di satu kampung, satu daerah, ya satu saja. Jika kemudian perlu berbilang, maka seperlunya. Tidak kemudian sebenarnya bisa ngumpul dan boleh jadi karena dalam rangka supaya mereka mau Jum'atan, kemudian kita ngalahin bikin sholat Jum'at tambahan. Padahal bisa dikumpulkan. Maka ini sikap yang kurang tepat. Kemudian di Ghoyatul Munna tentang apa alasan, apa dalil hal ini. Di Ghoyatul Munna disampaikan wa yadullu ala imtina'i ta'addudil jum'ati fi baladin bighairi udhrin, dalil tidak bolehnya berbilangnya salat Jumat di satu negeri, di satu daerah tanpa udzur, adalah perkataan Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin setelah Nabi tidak mengadakan selain satu Jumat saja di kota Madinah. Dan di Madinah ketika itu terdapat banyak masjid. Namun masjid yang dipakai untuk salatul Jum'ah hanya Masjid Nabawi saja. Ini alasannya. Walian al-iktisar ala wahidatin, dan karena yang kedua, jika dicukupkan dengan satu saja, maka itu afdha ilal maqsudi, lebih mewujudkan maksud, yaitu menampakkan siar berkumpulnya kaum muslimin dan bersatunya kaum muslimin. Kemudian poin selanjutnya adalah syarat sahnya sholat Jumat yang keenam didahului dua khutbah. Bermakna artinya syarat sahnya sholat Jumat yang keenam taqaddum, didahulunya dua khutbah alaiha daripada sholat. Walam tu'akhara, dan dua khutbah tersebut tidaklah dibelakangkan lain halnya dengan sholat hari raya. Li'annahuma, karena dua khutbah itu huna di bab sholat Jum'at itu syarat. Wawa sa'nuhu, dan sifatnya syarat itu di depan. Di depannya masrota. Wahunaka, dan di bab sholat hari raya keberadaan dua khutbah adalah penyempurna. Ini, keberadaannya adalah penyempurna. Waya bil aksi, maka sebaliknya khutbahnya di belakang. Kemudian fasal arkanul khutbataini khamsatun, rukun dua khutbah Jumat itu ada lima rukun. Al-makna artinya bahasanya bagian-bagian yang tersusun darinya dua khutbah Jumat yang disyaratkan harus ada lebih dahulu daripada sholat Jumat itu ada lima ya, rukun. Yang pertama, memuji Allah, perhatikan fihima di dua khutbah. Maka di khutbah yang pertama ada tahmid, khutbah yang kedua juga ada tahmid. Al-makna artinya, rukun khutbah yang pertama adalah alhamdu, memuji Allah dengan menggunakan kata-kata alhamdu, wa mastuqqa minhu, dan pecahan kata dari alhamdu. Ma'a plus disandarkan, dikaitkan dengan lafadz jalalah. Maka boleh jadi redaksinya alhamdulillah, atau lillahilhamdu, atau ahmadullah, atau ana hamidun lillah. La tidak memenuhi rukun kalau diganti dengan la ilaha illallah, atau ashkurulillah, atau alhamdulillahirrahman. Karena tadi disyaratkan ma'a idhafatihi lilafdil jalalah. Dalam jalalahnya harus Allah. Kemudian yang kedua, salawat untuk Nabi fihima, di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Al-makna artinya, rukun khutbah yang kedua adalah salawat untuk Nabi di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Redaksinya bisa Allahumma salli, atau sallallahu, atau usalli, atau nusalli, atau as-salatu ala Muhammadin. Tidak harus Muhammad ala Ahmada, atau ala Rasuli. Namun tidak sah jika dilaksanakan dalam bentuk rahimallahu Muhammadan, atau cuma sallallahu alaihi. Lain hanya kalau sallallahu ala Muhammadin, ala sallallahu ala Rasuli. Kemudian yang ketiga, wasiat takwa di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Maka wasiat takwa bukan hanya di khutbah yang pertama, namun di khutbah yang kedua juga diharuskan ada wasiat takwa. Ini di khutbah yang kedua juga ada wasiat takwa. Dan takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wal makna artinya, rukun khutbah yang ketiga dalam madhab Syafi'i adalah wasiat takwa fihima, di khutbah pertama dan di khutbah yang kedua. Bukan hanya di khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua juga ada wasiat takwa. Redaksinya boleh usikum bitaqwallah, boleh ati'ullaha, atau ihdar wa iqaballah, takutlah kalian dengan hukuman Allah. Layak fi, tidak cukup untuk memenuhi rukun yang ketiga kalau mujarat semata-mata mengingatkan bahaya tertipu dengan dunia. Labuta harus minal hadzi ala ta'ah, ada motivasi untuk taat, atau zajar, larangan untuk melakukan maksiat. Tidak cukup hanya waspadailah fitnah dunia, hati-hati dengan godaan dunia, dan kalimat yang semisal. Kemudian yang keempat, membaca satu ayat dari Al-Quran di salah satunya. Bisa jadi di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Kalau tadi poin 1, 2, dan 3 di dua-duanya, tahmid di dua-duanya, salawat di dua-duanya, wasiat taqwa di dua-duanya, khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Untuk membaca ayat, maka di salah satunya. Tidak membaca di khutbah yang pertama tidak apa-apa, asalkan ada di khutbah yang kedua. Al-makna artinya, rukun khutbah yang keempat adalah membaca satu ayat utuh, dan ayat tersebut ayat yang memahamkan dari Al-Quran, fi ihdahuma, di salah satu dari keduanya. Wa qablahuma, wa ba'dahuma, wa bainahuma. Catatan kaki, boleh jadi yang lebih tepat adalah au, bukan waw, fil jami' fi ihdahuma, au qablahuma, au ba'dahuma, au bainahuma. Li'anal murada anal ayata tujzi'uhu qablahuma, karena satu ayat ini mencukupi sebelum keduanya, atau setelah keduanya, atau di antara keduanya. La annahu yajibu alaihi al-ityanu biha fi kulli dhalik, Bukalah maksudnya wajib bagi khatib untuk membaca satu ayat fi kulli dzalik di itu semua. Maka boleh jadi di awal khutbah pertama, boleh jadi di akhir khutbah yang kedua, boleh jadi di tengah-tengah di antara keduanya. Wal afdalu, dan yang afdal, an takuna fi akhiril ula. Bahasanya ayat yang dikutip untuk memenuhi rukun tersebut letaknya di akhir khutbah yang pertama. Walayak fi ba'du ayatin, tidak cukup, yaitu tidak sah kalau cuma sebagian ayat. Ila intola, kecuali jika sebagian ayat tersebut sudah panjang dan sudah memahamkan menurut Ar-Ramli, dan ini menyelisihi pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami. Kemudian rukun yang kelima adalah mendoakan orang-orang yang beriman fil akhirah, di khutbah yang terakhir, di khutbah yang kedua. Maka rukun khutbah yang kelima adalah doa yang ini diletakkan di khutbah yang kedua, bi ukhrawi lil mu'minin, doa tentang akhirat bagi orang-orang yang beriman, khususan terutama lil hadirin, khususan kal hadirin. Baik doa tersebut khusus misalnya untuk orang-orang yang hadir, atau umuman, ataukah doanya itu umum. Walau li jami'il mu'minin, meskipun untuk semua orang yang beriman tidak mengapa. Qala fi Busra al-Karim, di kitab Busra al-Karim disampaikan, malam yurid jami'a dhunubihim, selama si khatib tidaklah memaksudkan semua dosa mereka. Maka kalau demikian, maka di sini katakan fayah rumu, tindakan tersebut hukumnya haram. Walayak fi taksisuhu bil ghaibin, namun tidaklah cukup dan belum mencukupi jika doanya dikhususkan untuk al-ghaibin, orang-orang yang tidak hadir. Kalau dikhususkan untuk yang hadir malah boleh. Nah, kalau dikhususkan untuk yang tidak ikut sholat Jumat itu tidak mencukupi. Wa in katsuru, meskipun ini banyak. Dan dianjurkan di samping mendoakan mukminin juga mendoakan al-mukminat. Demikian juga dianjurkan mendoakan penguasa dan tentara kaum muslimin yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui dalam mazhab Syafi'i, lima rukun ini semuanya harus dengan berbahasa Arab. Ini wasiat takwanya harus bahasa Arab. Ini kalau tidak dengan bahasa Arab maka tidak sah menurut Syafi'iyah. Ini maka tahmidnya harus berbahasa Arab, tidak dengan bahasa Indonesia. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala demikian misalnya. Tidak, maka belum memenuhi rukun. Salawatnya juga harus pakai bahasa Arab. Wasiat takwanya harus bahasa Arab. Doanya juga harus bahasa Arab. Lima rukun ini di mazhab Syafi'i, lima-limanya semuanya harus dengan bahasa Arab. Tidak sah sebagai rukun khutbah Jumat kalau tidak bahasa Arab. Marilah kita bertakwa pada Allah, tidak sah. Ini harus dengan redaksinya berbahasa Arab. Kemudian fasal berikutnya, syurutul khutbataini, syarat sah dua khutbah ada 10. Artinya syarat masing-masing dari dua khutbah Jumat itu ada 10, ditambah 3 yang tidak disebutkan oleh penulis matan Safinah, sehingga totalnya ada 13. 3 yang ini belum disebutkan oleh penulis matan Safinah adalah khatibnya laki-laki, kemudian mendengar, kemudian khutbah tersebut dilaksanakan fi khittati abniyatin, di tengah-tengah bangunan perkampungan. Dan itu sebagaimana syarat sah khutbah, syarat sah sholat Jumat di tengah-tengah perkampungan, tidak di tengah hutan, tidak kemudian lepas pantai, atau kemudian di tempat yang lainnya yang bukan tengah-tengah perkampungan domisili. Wa amma sa'irul khutabi, adapun khutbah-khutbah yang lain, ada khutbah Id dan sebagainya, khutbah Id, khutbah salat gerhana, fala yustaratu fiha, maka tidak disyaratkan kecuali al-isma', memperdengarkan kepada hadirin, as-sama', mendengar, kemudian khatibnya laki-laki, wa kaunul khutbati arabiyatan, dan khutbahnya harus berbahasa Arab, yaitu rukunnya. Dan harus berbahasa Arab, yaitu rukunnya. Rukunnya harus berbahasa Arab. Maka syarat sah khutbah yang disampaikan di matan Safinah yang pertama adalah suci dari dua hadas. Khatib dalam keadaan suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Al-makna artinya, syarat sah khutbah Jumat yang pertama, khatib itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Faya tatahhar, maka ketika dia kentut misalnya, maka apa yang dia harus dilakukan oleh khatib yang bermadzhab Syafi'i? Faya tatahhar, dia harus berwudu. Wayastanifu, dan memulai dari awal. Idza sabaqa al-hadasu, jika dia mengalami hadas. Wa in qurba al-faslu, meskipun jedanya sebentar, ya khutbahnya dia wudunya sebentar sedikitnya, tetap harus mulai dari awal. Tidak bisa dilanjut, namun harus mulai dari awal. Kemudian yang kedua, suci dari najis pada kain badan dan tempat khutbah Jumat. Maka syarat yang kedua untuk sahnya khutbah adalah bersihnya kainnya khatib, badannya dan tempat khutbah Jumat, dan yang bersambung dengan diri si khatib, sebagaimana rincian fil musalli tentang orang yang salat. Bersih dari najis yang tidak ma'fu, yang tidak dimaafkan. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Maka syarat sah khutbah yang ketiga adalah menutup aurat fi haqqil khatib, untuk si khatib. Hatta alal asah, meskipun menurut pendapat yang paling kuat yang mengatakan bahasanya dua khutbah itu bukan pengganti dua rakaat salat duhur. Maka apakah dua khutbah Jumat itu pengganti dua rakaat salat duhur? Sehingga tetap empat rakaat sebenarnya, dua khutbah ditambah sholat Jumat dua. Maka di sini diisyaratkan kebalikan asah adalah sahih. Maka Syafi'iyah punya dua pendapat. As-sahih mengatakan iya. As-sahih mengatakan iya, yaitu bahasanya dua khutbah itu pengganti dua rakaat. Namun al-Ashah mengatakan tidak. Namun al-Ashah di kalangan para ulama Syafi'iyah mengatakan dua khutbah itu bukan pengganti dua rakaat duhur. Namun ya sudah, sholat Jumat itu ya cuma dua rakaat, dan dua khutbah itu bukan pengganti dua rakaat yang lainnya. Dan kalau kemudian dikatakan asah dan sahih, artinya pendapat yang mengatakan kalau itu pengganti itu pendapat yang dinilai kuat. Ini bukan pendapat yang lemah alasannya. Namun pendapat yang kuat, namun dia kalah kuat dengan pendapat yang mengatakan kalau dua khutbah itu bukan pengganti dua rakaat. Nah, meskipun kita berpendapat dengan pendapat yang mengatakan itu bukan pengganti dua, maka tetap ada kewajiban menutup aurat. Kemudian khutbah dilaksanakan sambil berdiri jika mampu. Maka syarat sah khutbah yang keempat adalah khatib itu berdiri jika dia mampu berdiri. Jika dia tidak mampu maka khutbah boleh sambil duduk. Jika dia tidak mampu maka khutbah bisa sambil berbaring. Namun yang lebih baik bagi orang yang berbaring adalah al-istikhlaf, minta supaya digantikan. Kemudian syarat yang kelima ada duduk di antara dua khutbah. Dan seberapa lamakah duduknya? Fauqa tumakninati sholati, lebih dari kadar tumakninah dalam tumakninah rukun dalam sholat. Ini, kalau tumakninah rukun dalam sholat tolak ukurnya adalah membaca zikir yang wajib, seukur membaca zikir yang wajib, misalnya zikir yang disyariatkan, misalnya subhana rabbiyal a'la, ini ketika sujud ya, maka lebih dari itu, nah itu kadarnya. Al-makna artinya syarat sah khutbah yang kelima, khatib itu duduk di antara dua khutbah dengan kadar tumakninah dalam sholat. Wal akmal, dan yang lebih sempurna adalah seukur membaca surat Al-Ikhlas. Biqadri Al-Ikhlas, seukur membaca surat Al-Ikhlas. Seukur membaca surat Al-Ikhlas ini ya, beliau katakan seukur, artinya tidak harus membaca surat Al-Ikhlas. Cuma waktunya seukur biqadr, artinya seukur membaca surat Al-Ikhlas. Orang baca surat Al-Ikhlas berapa menit? Ini, misalnya anggap saja 1 menit. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anggap saja 1 menit. Ya, maka 1 menit. Ini, namun tidak harus membaca, cuma dianjurkan. Di sini sampaikan wa yusannu ayaqra'aha fihi. Dan dianjurkan untuk membaca Al-Ikhlas fihi padanya pada saat duduk tersebut. Namun tentu anjuran itu satu hukum syar'i yang mengharuskan dalil yang menguatkan hal ini. Wallah alam dalil syafi'iyah tentang hal ini. Walau lam yajlis, seandainya tidak duduk di antara keduanya, maka 2 khutbah tersebut dianggap baru 1 khutbah. Nah, kemudian wal mu'alatu bainahuma, dan berturut-turut di antara 2 khutbah. Maka syarat sah khutbah yang keenam adalah berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua, dan di antara rukun-rukun 2 khutbah tersebut. Artinya tidaklah lama jeda bima la ta'allaqa lahu bihima, dengan melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan 2 khutbah tersebut. Nah, apa tolak ukur jeda yang lama? Ya belughu qadra ukataini bi akhaffa mumkinin. Dikatakan lama manakala sampai seukur 2 rakaat dengan paling cepat yang memungkinkan dilakukan, dengan paling cepat yang masih sah yang memungkinkan. Nih, maka itu dianggap kalau sampai segitu berarti jedanya jeda yang lama. Nih, kalau orang itu sholat 2 rakaat ngebut tapi masih sah, itu berapa menit? Nah itu tolak ukur lamanya. Fala yadur tatakhlu wa'din bainal arkanin, maka tidak mengapa diselai nasihat di antara rukun-rukun. Ya, maka tadi ketika kita bahas rukun-rukun khutbah Jumat, tidak disebutkan adanya wa'dun nasihat. Ya, maka gimana kalau di antara rukun-rukun tersebut ada nasihat? Maka beliau katakan tidak mengapa, wa in tola, meskipun nasihatnya panjang. Demikian juga tidak mengapa diselai bacaan, ya, meskipun lama. Haitsu tadammanat, di mana bacaan tersebut memuat wa'dhan, nasihat, bacaan ayat yang memuat nasihat, sebagaimana di Tuhfatul Muhtaj. Kemudian berturut-turut, artinya tidak ada jeda yang lama di antara dua khutbah dan antara dua khutbah dengan sholat. Maka syarat sah khutbah Jumat yang ketujuh berturut-turut, yaitu tidak ada jeda yang lama di antara dua khutbah dan dua khutbah dengan sholat Jumat. Ya, tadi telah ukur lamanya telah disebutkan. Telah ukur lama adalah seukur dua rakaat, ya, yang paling cepat. Ya, dan itu paling cepat yang memungkinkan dalam keadaan itu sah. Bi'ayuhrima biha, artinya dia takbiratul ihram biha sholat Jumat, sebelum berlalu alal intihak, setelah intihak minal khutbati athaniyati, setelah selesai khutbah yang kedua. Maka setelah selesai khutbah yang kedua, segera takbiratul ihram, dan tidak ada jeda di antaranya, ma yasa'u, yang cukup untuk dua rakaat, yang paling ringan, yang memungkinkan untuk dilakukan. Nah, tolak ukur lama itu dua rakaat paling cepat yang memungkinkan, maka ini dikiaskan dan disamakan dengan berturut-turut di antara dua sholat jamaknya musafir. Ya, maka boleh, maka syarat sah jamak menurut Syafi'iyah harus berturut-turut. Berturut-turutnya tidak boleh jeda yang lama antara sholat yang pertama, misalnya sholat duhur dengan sholat yang kedua. Dan kapan dikatakan lama? Manakala ada jeda yang cukup untuk dua rakaat. Bi akhaffa mungkin. Secepat mungkin namun masih memungkinkan. Masih sah, dalam keadaan sah, cepat sah, yang maksimal memungkinkan berapa lama. Maka setelah selesai khutbah yang kedua, kemudian takbiratul ihram, itu jedanya tidak boleh lama. Ya, dan dikatakan lama manakala seukur sampai bisa cukup untuk sholat dua rakaat. Kemudian syarat sah khutbah yang ke-8 menurut Syafi'iyah, khutbahnya harus dengan bahasa Arab. Al-makna, artinya syarat sah khutbah Jumat yang ke-8, kaunu arkanihima. Perhatikan arkanihima, rukunnya harus bilughatil arabiyah. Wa in kana al-khatibu wa sami'un, meskipun khatibnya dan yang mendengarnya adalah orang ajam yang mereka semua tidak faham bahasa Arab. Namun rukunnya harus dengan bahasa Arab. Meskipun mau'idhahnya, nasihatnya diselai dengan nasihat, dan nasihatnya pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Namun rukunnya harus berbahasa Arab. Wasiat takwanya harus bahasa Arab. Tahmid, solawatnya harus bahasa Arab. Kemudian fa'ilam yakun, maka jika tidak ada di tengah-tengah mereka orang yang bisa bahasa Arab untuk wasiat takwa dan yang lainnya, walam yumkin ta'allumuha, dan tidak memungkinkan belajar bahasa Arab yang untuk mensahkan rukun khutbah Jumat, qabla dhiqil waqti, sebelum sempitnya waktu, khotoba, ghairal ayati wahidun minhum bi'ayi lughatin sya'ah. Maka solusinya, salah satu dari mereka khotoba berkhutbah dengan bahasa apapun yang dia inginkan, asalkan non ayat. Kalau ayatnya harus pakai bahasa Arab. Tahmidnya, solawatnya boleh enggak dengan bahasa Arab. Wa hal yujzi'u wa ilam yafhamuha kal arabiyati aula kaulani. Nah, apakah itu mencukupi meskipun mereka tidak memahaminya sebagai bahasa Arab, ataukah tidak ada dua pendapat. Wa amal ayatu fayati fiha ma mara fil Fatihah. Adapun untuk baca ayat harus ada satu ayat yang dibaca di salah satu dari dua khutbah. Fayati fiha, maka berlaku padanya ma mara fil Fatihah, ketentuan yang telah dibahas ketika orang itu tidak bisa membaca suratul Fatihah. Maka gantinya apa? Nah, maka sama diganti ya, sebagaimana ganti ketentuan dalam adalah ketika salat dan orang itu tidak bisa baca Al-Fatihah. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.